bacaan ataupun bisa bersifat gerakan. Bacaan misal, yang satu dalil satu cara. Saat kita bertakbir, kita bahas di awal hadis Abu Daud nomor hadis 857. Fayaqulu Allahu Akbar. Nabi mengatakan dengan satu dalil, satu cara, satu kalimat. Ketika seorang mengangkat tangannya cukup katakan Allahu Akbar. Ya, tidak ada alternatif yang lain. Dia tidak perlu kreatif di sini. Kalau cuma satu dalil, satu cara, kita tidak perlu kreatif. Misal, saya pengen beda. Ya kan nama Allah itu sifatnya banyak, 99 sifat dengan nama yang sangat indah. Ya bolehlah, mungkin Islam Arab Allahu Akbar, Islam sini Allahu Rahman misalnya kan. Jadi jangan dipisah-pisah, tidak ada Islam Arab, Islam Indonesia dan lain sebagainya. Begitu semua anda sholat dengan kalimat yang sama, Allahu Akbar. Dan kalimat itu tidak pernah berubah sejak zaman Nabi SAW. Ingat baik-baik ya, ini menunjukkan kebenaran risalah Islam. Kalaulah risalah Islam hanya karya Nabi Muhammad SAW saja, seperti yang dituduhkan orientalis, tentu akan banyak perubahan-perubahan dalam pola ibadahnya. Ada penyesuaian-penyesuaian. Bahkan mungkin kitabnya kan ada yang disempurnakan, minimal ejaan yang disempurnakan. Karena menyesuaikan dengan perkembangan dialek zaman. Tapi ketika ini membuktikan bahwa itu risalah firman Allah yang ditugaskan pada seorang Nabi Muhammad SAW, maka bukti otentiknya tidak ada perubahan bahkan dalam pola ibadahnya. Silakan anda bandingkan misalnya dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Kita yakini dan kita temukan dalam Islam ini pola dialog ya. Dan tidak boleh menjelekkan orang lain. Hanya pola dialog untuk menemukan keyakinan kenapa saya pilih Islam. Salah satu bukti otentiknya adalah apa yang dipraktekkan di masa Nabi sampai sekarang tidak pernah berubah dalam pola ibadah. Dulu 15 abad yang lalu Allahu Akbar, sampai sekarang Allahu Akbar. Mushafnya, Qurannya silahkan cek. Setiap huruf bahkan titiknya, harakat tidak berubah sampai sekarang. Silahkan dicek. Tidak ada yang disempurnakan. Anda bandingkan misalnya dengan tulisan yang lain. Ya, dalam bahasa Indonesia, ulama. Ulama itu bisa ditulis dengan dua cara. Ya. Jadi ada ulama, ada ubaru. Ya. Dibagi dua. Ya. Ada ulama seperti ini. Ini ulama. Kelihatan, Bu? Oh, saya besarkan ya. Nah, ini ulama. Ulama. Ya. Yang ini ubaru. Nah, kan? Jelas ya? Nah, tapi Anda kalau melihat mushaf tidak akan berubah. Alif lam mim tidak ada alif lam mim lama, alif lam mim baru. Ya, semua sama di mushaf akan dituliskan seperti ini. Baik. Baca alif lam ya, kalau kita kalaulah ini hanya sebatas misalnya, mohon maaf, karya seorang manusia tentu akan ada penyesuaian-penyesuaian. Bahkan dari bacaannya, dari harakatnya, dari hurufnya, dan seterusnya. Nah, kembali kepada bab bahasan fikih sholat, kalau ditunjukkan dengan satu dalil, satu cara, maka tidak perlu kreatif, karena setiap umat Islam dinilai langsung oleh syariat kita, ditunjukkan oleh Nabi, mampu melakukan hal yang sama. Tidak susah mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, begitu takbir, Allahu Akbar, semua bisa. Jelas ya? Itu sifatnya bacaan. Gerakan banyak lagi. Ya, Anda mengangkat tangan misalnya, diletakkan kemudian di dada, dari mengangkat sampai dengan meletakkan, hanya ada satu cara. Sujud sampai sujud, itu pun hanya ada satu cara. 7 bagian kemudian ditempelkan di tempat sujudnya. Dari mulai kening, 2 telapak tangan, 2 kemudian lutut, dan jemari di 2 kaki. Semua sama, tidak ada perbedaan. Karena itu ketika Anda mengangkat, angkat, langsung simpan. Ya, An-Nasai nomor hadis 886. Fawadha'a, ya kan? Yadahul yumna 'alal yusra. Yad yang dimaksud kaf, maka meletakkan telapak kanannya di punggung yang kirinya. Antara mengangkat dengan meletakkan itu hanya satu dalil dan menggunakan fa. Harfu 'athfin rabitin baina syai'aini bina hudud. Huruf yang mengikat dua peristiwa tanpa jeda. Di peristiwa pertama mengangkat, peristiwa kedua meletakkan tangan yang diangkat. Jadi pertama mengangkat begini, bisa sejajar dengan bahu atau daun telinga. Jadi mengangkat begini, dari mengangkat peristiwa pertama ke peristiwa yang kedua meletakkan, ya meletakkan di sini, itu tidak ada jeda. Jadi begitu mengangkat langsung simpan. Ya, kenapa tidak ada kemudian diberikan jeda? Karena setiap yang mengangkat itu diduga kuat punya kemampuan yang sama, angkat langsung simpan. Ya, caranya kanan letakkan di punggung yang kiri. Kalau sudah satu dalil, satu cara, maka kita tidak perlu kreatif. Ustaz, saya enggak enak, masa kiri duluan? Enggak sopan sama Allah. Saya pengennya kanan duluan. Jadi begitu diangkat. Misalnya seperti ini, ya Anda mau dahulukan kanan. Kanan masuk, kiri kemudian seperti ini. Bisa, ya kan? Ini, kadang-kadang kaki naik dikit. Ya. Nah, saya tidak bermaksud menyalahkan untuk di sini, tapi mengembalikan pada tuntunan yang harus diikuti. Kalau kemudian teman kita memiliki dalilnya, kita hormati dan kita dengarkan. Apa dalilnya? Kalau tidak ditemukan, ya sudah. Cukupkan pada apa yang ada, yang tidak ada, tidak perlu dikreasikan. Paham sampai sini? Sehingga tidak merepotkan diri sendiri. Nanti kalau semuanya bisa bervariasi, akan banyak variasi dalam sholat. Itu jadi persoalan. Baik ya? Baik. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, ada nanti saat kita menunaikan ibadah, bahkan di dalam sholat, Nabi memberikan petunjuk yang kemudian diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena mengukur bahwa setiap orang sholat itu, umat Islam, boleh jadi tidak memiliki satu kemampuan yang sama. Bisa jadi ada perbedaan di sini. Atau yang kedua, boleh jadi dalam konteks ini ada peristiwa-peristiwa tertentu yang memberikan kemudahan pada setiap hamba yang sholat untuk memilih mana yang paling mudah yang ingin ia pilih sesuai dengan batas-batas kemudahannya. Kita beri contoh, dan ini pernah saya sampaikan untuk menguatkan di pertemuan hari ini. Misal, ada yang sifatnya bacaan. Saya pernah katakan pada Anda bahwa orang Arab itu bukan hanya satu daerah. Daerahnya banyak. Yang kita kenal sekarang misalnya ada Saudi, gitu kan? Ada misalnya UAE, Uni Emirat Arab, ada Qatar, gitu kan? Ada Kuwait misalnya, dan seterusnya. Tapi tahukah Anda bahwa di Saudi saja ada berapa suku? Kuwait ada berapa suku? Gitu kan? Di UAE ada berapa suku? Dan setiap suku ini, itu punya dialek-dialeknya tersendiri. Dan dari dialeknya ini, ada kemiripan-kemiripan dengan cara berbahasa seperti di Indonesia. Ya, dia ada khasnya. Misal, kalau saya katakan, ini, saya tulis dulu seperti ini. Apa ini? Sepeda. Baik. Kalau kawan-kawan dari Medan bacanya apa? Sepeda misalnya. Baik. Yang baca sepeda. Tidak harus dari Medan. Mungkin yang lain bisa baca juga seperti itu. Sepeda, sepeda. Cicahum, cicahum. Gitu kan? Misal kan? Tanya. Barangnya sama tidak? Sama. Bang, sepeda. Bukan, ini sepeda. Tidak, sepeda. Ya, bisa. Sama saja, ini kan, oh iya, bungkus. Selesai. Ya, jadi baik sepeda ataupun sepeda, sama. Hanya nanti geografis tempat di mana tinggal, itu situasinya memengaruhi cara seseorang berkarakter. Termasuk dalam melafadzkan satu kalimat. Bisa berbeda-beda. Karena dari itu di suku Arab pun ada yang seperti itu. Ada yang misalnya diucapkan A, dia gak bisa A. Bisanya E. Anda paksa sampai kiamat kurang 2 hari, kesulitan dia. A. Kayak nanti ada riwayat ketika diturunkan A, bisa dibaca dengan E. Seperti misalnya Kiraat Hamzah punya 2 murid namanya Khalad dengan Khalaf. Atau nanti Nafi punya murid namanya Warsh. Itu bacanya pakai imalah, miring. Ya, menjadi E. Kita wadduha, dia wadduhe. Wadduha, wadduhe. Wallayli idha saja, wallayli idha saja. Itu India ya Ustaz? Bukan. Gak ada kaitan. Di Arab ada. وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Saya bacakan di sini, Anda tertawa. Saya bacakan وَالضُّحَى di tempat mereka وَالضُّحَى, mereka cekikikan, Pak. Betul. Nah, itu wilayah-wilayah biasanya dekat ke Syam, ya, di Palestina, Syria, Lebanon, itu sering pakai imalah. Dan madrasah, dia madrasah. Madrasah. Ya, anda dia ane, gitu kan? Nah, itu mungkin Betawi dari sana belajarnya. Ya. Ana ente dan sebagainya. Baik. Bisa mazah, ya. Jelas ya? Ah, maka nanti ada bacaan-bacaan yang sifatnya bisa kelihatan berbeda, tapi itu kemudahan. Jadi begitu dibaca misalnya, maka muncullah bacaan menjadi 7 misalnya qiraat mutawatirah. Ada 7 gaya baca yang semuanya sepakat boleh dibaca dalam salat. Sin, ihdinas siratal mustaqim. Sad, dibaca sad. Bisa dibaca sin. Ada yang ngebaca bahasa sad, bisanya sin. Ihdinas siratal mustaqim. Qalun. Jadi bisa dibaca sad, bisa dibaca sin. Ada yang gak bisa baca sad, gak bisa baca sin, Pak. Zai. Jadi dia gak bisa baca sad, sin gak bisa, dia pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Dalam konteks ini, maka boleh dipilih. Mana yang paling mudah? Bisa sad, bisa sin, bisa zai. Lisan kita mungkin mudah mengucapkan ketiganya. Tapi jangan mengukur lisan orang Arab dengan lisan kita. Karena ada di antara mereka yang ketika disebutkan sad, dia sin. Ketika disebutkan sin, dia sad. 2 orang pernah berselisih. Ini nyata. Dan 2-duanya penghafal Quran. beda pendapat, menghafal di syekh yang sama. Yang satu pakai sin, yang kedua pakai san. Berselisih keduanya kemudian mengatakan yang benar pakai sad, ihdinas siratal mustaqim. Yang kedua mengatakan tidak pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Lama mereka kemudian berdebat, sudah sepakat. Kemudian sampaikan pada syekh kita. Begitu disampaikan pada syekhnya, bijak sekali syekhnya mengatakan, ya bunayya iqra, anakku baca kamu. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sad, hasbuk, cukup. Bunayya iqra, anakku baca. Ihdinas siratal mustaqim, pakai sin, hasbuk, cukup. Kata syekhnya, antuma mukhti'an, kalian berdua salah. Yang benar pakai zai. Ihdinas siratal mustaqim. Saya tulis dulu dalilnya. Bismillah. Sebelum saya coba tuliskan, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, kullu am wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, semoga Allah menerima seluruh amalan kita yang telah ditunaikan saat Ramadan kemarin, dan semoga setiap tahun kita dijaga dalam kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Jazakallahu khair. Satu, kita tuliskan dulu temanya. Bismillah. Amalan pasca salat. Satu, kita ambil dulu dasar pembahasannya di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 103. Kita turunkan ini. Dua, kita ambil Quran surah kedua dulu Al-Baqarah ayat 152. Tiga, bisa keluarkan Quran misal surah ke-15 ayat 9. 4, bisa kita turunkan Quran surah ke-54, ini selalu terbawa, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Kemudian 5, kita coba turunkan Quran surah 7 ayat 205. Kemudian 6, kita coba juga turunkan Quran surah ke-20 ayat ke-14. Jangan dipahami sendiri, kita pahami lewat keterangan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mengurutkan semua formulasi ini dalam petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil satu, mungkin satu hadis dulu ya, hadis riwayat Muslim. Nomor hadis 591, 593, 594, 597. Ini bisa berbeda-beda, nanti kita urutkan amalan-amalannya. Nanti ini semua akan kembali ke Quran lagi, ya. Tapi ayatnya tidak saya tuliskan dulu supaya ada peluang bagi kita mudah untuk mencatat terlebih dahulu. Bismillah. Time sudah? Alhamdulillah. Saya beri kesempatan dulu sejenak. Alhamdulillah. Baik. Amalan pasca salat. Apa yang kita kerjakan setelah selesai menunaikan salat? Jadi ingat ya, kalau saya sebutkan setelah salatnya selesai, berarti salatnya tuntas belum? Tuntas ya? Berarti sudah selesai salatnya. Ingat ya, salatnya sudah selesai. Baik, salat dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Artinya kalau sudah salam, sholatnya sudah selesai. Baik, selesai, sudah. Tapi nanti ada paket-paket amalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW yang dengan amalan ini bisa menyempurnakan kualitas sholat yang telah kita tunaikan. Jadi kalau Anda misalnya setelah salam, kemudian beranjak tidak mengerjakan amalan ini, sholat Anda sah. Sudah sah, menggugurkan kewajiban, selesai, kewajibannya tuntas. Baik ya, tapi Anda tidak mendapatkan keutamaan-keutamaan pasca sholat. Dan keutamaan ini tidak hanya terkait nanti dengan pahala-pahala saja. Karena nanti ada kaitan dengan, mohon maaf, kemudahan dalam pengabulan doa. Ada kaitan dengan kemudahan dalam rizki. Ada kaitan dengan perlindungan saat beraktivitas. Karena ada di antara amalan-amalan ini yang memberikan jaminan. Ketika Anda diganggu oleh sekitaran makhluk dalam aktivitas Anda, Allah akan berikan perlindungan dan kemudahan. Ketika ada kesulitan, Allah akan angkat dan berikan jalan yang lapang. Ketika ada permohonan, ada yang cepat kemudian dikabulkan. Inilah kemudian keutamaan amalan-amalan pasca sholat yang dengan itu kemudian Nabi mencontohkan dan para ulama tegas mengingatkan sedapat mungkin jangan sampai kita lewatkan. Sekalipun hukumnya sunnah. Bila dikerjakan ada keutamaan dan pahalanya, bila pun tak mampu melakukan, maka Anda tidak berdosa di dalamnya tapi kehilangan keutamaan dan pahalanya. Jelas sampai sini? Baik. Yuk kita mulai bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaitumus shalah. Jika Anda telah tuntas mengerjakan salat. Tahan. Fokus baik-baik. Kalau kita berhenti pada bacaan ini, selesai. Fa idza qadaitumus shalah. Misal berhenti di sini, waqaf di sini, jika Anda telah tuntas mengerjakan salat. Maka ada isyarat di ayat ini, kalau Anda berhenti di kalimat ini, ada segelintir orang yang motif sholatnya untuk menuntaskan kewajiban saja. Yang penting sudah sholat. Ya, ingat ya, kalau Anda berhenti di ayat ini, فَإِذَا قَوَيْتُمُ الصَّلَةِ, maka di antara maknanya menunjuk pada segelintir orang yang motif sholatnya hanya sekedar mengangkat kewajiban saja. Yang penting selesai sholat. Mau diterima, mau tidak, itu terserah Allah. Yang penting tugas saya sholat selesai. Ada yang begitu? Nah, biasanya kalau Quran isyaratkan dengan cara baca, itu akan muncul. Ya, sholat subuh misalnya kan, 2 rakaat. Wah, cepat lagi selesai. Kok cepat amat? Misalnya, ah yang penting sudah sholat daripada enggak. Baca Al-Fatihah enggak? Sudah hafal tiap hari 17. Menurut saya setiap rakaat, dan seterusnya. Misal, nah itu akan ditemukan gelintir orang-orang yang demikian jika wakaf dalam konteks yang dimaksudkan. Tapi kalau Anda teruskan, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ. Jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, maka berzikirlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qiyaman, baik dalam keadaan berdiri, وَقُعُودًا, atau dalam keadaan duduk, وَعَلَى جُنُوبِكُمْ, atau bahkan dalam saat keadaan berbaringnya. Ada 2 tafsir di sini. Tafsir pertama, tahan sebentar. Fadhkurullaha, kata dzakara. Ini menunjuk, tafsir pertama, pada aspek keberhasilan atau kesuksesan orang sholat. Zikir, dalam bahasa Arab, itu artinya ingat. Hal yang mengingatkan kita kepada Allah. Jadi kalau orang berhasil sholatnya, mohon maaf, itu bukan sekedar menuntaskan kewajiban dia sholat. Tapi sholat itu melatih dia untuk ingat dan tersambung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh aktivitasnya pasca sholat. Karena itu amalan ini disebut dengan sholat. Terambil dari akar kata silah. Wasolah yasilu silatan, silatan wasonatan. Yang berarti sesuatu yang terhubung dengan kuat. Erat, sulit dipisahkan. Dalam bahasa fikih disebut dengan doa. As-salah ya doa. Salat disebut dengan doa. Kenapa disebut doa? Karena ketika Anda berdoa, Anda terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Punya hubungan yang sulit terpisahkan. Bahkan ada orang yang saking terhubungnya, tiba-tiba dia bisa meneteskan air mata saat berdoa. Ada yang terisak-isak. Ada yang memohon dengan dalam dan sangat. Karena punya hubungan yang sangat kuat. Karena itu ibadahnya disebut dengan salat. Seakar dengan kata silah. Jadi kalau seseorang benar sholatnya, kata Al-Quran, begitu selesai sholat, maaf, maka saat sholat dia dilatih untuk ingat dengan Allah, nyambung dengan Allah. Kalimat-kalimatnya dibaca, gerakannya, sujudnya, tunduknya. Maka orang yang berhasil sholatnya pasca sholat, dia ingat kepada Allah dalam seluruh aktivitasnya. Baik berdiri. Jadi begitu Anda salam, misalnya, Anda berdiri, beraktivitas dalam berdiri Anda. Itu orang yang benar sholatnya, dalam aktivitasnya dia ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jalannya ingat Allah. Pakai sendalnya ingat Allah. Pakai sepatunya ingat Allah. Kemudian bahkan berlari pun dia ingat Allah dalam berdirinya. Dan orang-orang yang ingat kepada Allah, terhubung dengan Allah, itu mustahil melakukan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia tahu Allah mengawasi. Seperti saat sholat dia mengingat Allah. Makanya hampir tidak akan pernah ditemukan orang sholat di masjid, begitu keluar masjid ingat Allah tapi masih bisa tertukar sendal. Itu mustahil. Tadi di mana ya nyimpannya? Itu, Masya Allah, dipakai aja. Padahal ke masjid gak pakai sendal. Itu mustahil. Ya, saya punya sepupu dulu masuk pesantren. Awal-awal masuk, polos sekali. Dia pakai sendal, hilang. Di masjid. Pasca sholat. Hari kedua, dia pakai lagi, dia tidak putus asa, hilang lagi. Hari ketiga, dia ikhtiar, beli gembok, bu. Sendal jepit, dia gembok. Demi Allah saya katakan, hilang dengan gembok-gemboknya. Dia lamponan. Hanya terjadi di pesantren. Baik ya? Kemudian dia yang keempat, dia punya kreativitas. Dia tuliskan di sendalnya, bertakwalah kepada Allah. Anak baru masuk. Bertahan sendal itu, Pak. Bertahan. Dia pakai wudu, dia pakai jalan dan sebagainya. Begitu hilang tulisannya, hilang sendalnya. Bandalnya. Tayyib. Kemudian dia berserah diri, berdoa, dan apa adanya setelah itu datang keempat-empatnya dan ditunjukkan siapa pelakunya. Tapi sangat menarik lah kisahnya, saya simpan, saya kembalikan ke sini. Jadi kalau orang benar-benar ingat Allah, dalam aktivitas dia berjalannya, dia berdirinya, mustahil dia melanggar ketentuan Allah. Termasuk Anda keluar dari masjid, ingat Allah, mustahil melangkahkan kaki kanan. Jangan terlampau soleh, pas kiri. Silahkan cek, masuk kanan, keluar kiri. Jadi kalau Anda benar-benar ingat Allah, aktivitas yang berjalan pun demikian. Makanya disebut dengan ibadur rahman. Hamba Allah yang penyayang. Allah saking sayangnya kepada dia, disebut hamba, dijaga oleh Allah. Berjalannya pun teratur. Buka Quran surah 25, ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladhina yamshuna alal ardi hauna. Wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang penyayang itu, kalau jalan bisa kelihatan karakternya, tawadhu dia, tidak sombong. Jalan, yamsyu itu bisa dengan kaki, bisa dengan kendaraan. Ya, jadi berdiri, jalan, tenang orangnya. Bahkan ketika diisengin orang, bahkan diprovokasi, wa idza khatabahumul jahinun, ketika memprovokasi, atau mohon maaf, misalnya mencelaknya orang-orang yang tidak punya pengetahuan banyak, orang-orang yang kelas nalarnya rendah, mencelak dia, qalu salama, dia jawab dengan kata-kata yang menenangkan, salama. Jadi begitu selesai sholat, assalamualaikum salam, assalamualaikum salam, salam. Begitu salam kemudian dilatih dalam sholat, dalam jalan pun qalu salama, salam dipraktikkan. Nilainya indah, bukan cuma dalam slogan, dinus salam misalnya kan, din salam, ya. Di lisan tuh kan, tapi dalam keseharian gak ada. Nah, itu ada sesuatu yang tidak sinkron. Saya waktu pertemuan multaqo, saya enggak tahu itu apa, cuman multaqo ramai sekali. Kemarin ada pertemuan dai ulama, alhamdulillah kita berkumpul dan masya Allah itu. Nah, di antara sela-sela acara itu ada katanya nasyid populer din salam, anak kecil yang nyanyi, Umar namanya, ya, anak kecil, suaranya bagus dia, dan saya berdoa mudah-mudahan suara itu dialihkan kepada tilawah Al-Qur'an, ya, dan itu lebih berhak dia mendapatkan itu. Allah titipkan suara yang indah dan lebih berhak suara itu digunakan untuk bisa membacakan ayat-ayat Allah. Kami doakan dia datang dan alhamdulillah dia sudah 20 juz. Ya. Dan suaranya sangat bagus pada saat itu. Ya. Maka saya pikir kenapa kemudian hanya muncul di lisan tentang makna salam itu. Kenapa tidak diterapkan dalam kehidupan? Jalan, itu orang sholat. Dalam kendaraan juga begitu, itu masyu. Masyu itu bisa dengan kaki, bisa dengan kendaraan. Biasa jalan ke masjid, tawadhu. Begitu pakai sepeda, tawadhu juga. Ya jangan sampai berubah. Kemarin pakai sepeda, tawadhu. Begitu pakai motor, hilang du-nya, tinggal tawanya aja. Keliling komplek, pim, ayo dong ke masjid. Masya Allah, sebelum ada motor gak begitu. Muter aja. Dia gak tahu warga kompleks udah gak ada. Ini jadi masalah. Makanya orang-orang sholat begitu berdiri, dia ingat Allah. Tidak sombong, bahkan dilarang. Wala tamshi fil ardi maraha. Quran surah 31 ayat 18. Maaf, wa qu'udan. Aktivitas duduknya juga begitu. Duduk dia ingat Allah. Makanya teman-teman, orang yang duduknya ingat Allah itu berbeda dengan orang yang tidak ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah di kantor Anda bekerja duduk? Ada yang berdiri di jalan, ya, tawadhu. Ada yang di kantor duduk, ingat Allah. Lain, Pak. Anda di kantor ingat dengan Allah. Maka Anda tidak akan pernah menuliskan hal-hal yang buruk karena Anda tahu Anda sedang terhubung dengan Allah. Anda tidak akan pernah menambahkan angka-angka yang tidak jelas dari proyek-proyek yang tidak benar. Anda tidak akan pernah menerima suapan. Demi Allah saya katakan, ibu, Bapak, catat baik-baik, selalu saya sampaikan ungkapan ini, tangan orang tahiyat tidak akan pernah bermaksiat. Tangan orang tahiyat tidak akan pernah bermaksiat. Berapa kali ibu duduk menulis status yang tidak benar tentang orang lain? Berapa kali Anda menuliskan sesuatu ingin dikomentari oleh orang lain? Berapa kali Anda sholat tapi juga Anda bermaksiat dengan mencela orang lain? Dengan banyak berbuat prasangka yang tidak baik? Dengan banyak mencari musuh dalam kehidupan? Orang sholat tidak akan begitu. Dia akan menuliskan sesuatu yang lembut, yang indah, yang mengandung nilai kebenaran yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mustahil tangan orang tahiyat bisa berbuat maksiat. Maka cek berapa kali kita menunaikan sholat sampai dengan saat ini, dan berapa kali organ tubuh kita yang dipaksa tunduk kepada Allah, tapi bisa-bisa berbuat maksiat dalam kehidupan. Bukankah sujud menengadahkan dan menurunkan semua organ tubuh kita? Bukankah ruku gambaran dari kepatuhan kepada Allah? Makanya disebut dengan Islam. Islam diantara maknanya patuh. Kalau seseorang sudah mulai tunduk kepada Allah, ada pembuktian dari kepatuhan dalam kehidupannya. Jadi kalau tiap hari tangan cuma bergerak-gerak, tapi tidak ada kepatuhan dari ujung kepala sampai ujung kaki, pasti ada yang salah, pasti ada yang keliru. Karena itu bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kualitas sholat Anda akan dibuktikan dalam perilaku Anda. Makanya kalau ada tawaran-tawaran berbuat maksiat, sementara Anda sudah selesai menunaikan sholat, Anda mesti malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu akan dihisab, semua itu akan dihisab. Paham ya? Jangan diulangi lagi, tuliskan sesuatu yang tidak baik, ya. Status-status yang tidak berkesan, gambaran-gambaran yang buruk. Pak, nih pak, ambil pak, fee-nya sekian. Sudah. Mohon maaf, saya malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tangan-tangan tahiyat, saya gak akan pakai untuk maksiat. Bapak bisa keluar dari pekerjaan ini, rizki saya sudah dijamin, yang belum terjamin. Saya khawatir ketika rizki dijamin tapi surga tidak terjamin, justru apa yang Anda berikan mengantarkan saya pada neraka. Kami naikkan pak 10 miliar. Baik, saya istiqoroh dulu. Ya, sudahlah. Duduk. Tiga, wa'ala junubikum. Bahkan berbaring dia ingat Allah. Ya, berbaring dalam keadaan sakit, di rumah sakit yang diingat Allah, ya Allah, ya Allah, dan seterusnya. Nah, ini hanya implementasi dari ibadah kita. Ini untuk review dulu ya, kita mengecek apakah selama ini sholat kita tuh benar atau tidak. Jangan-jangan fikihnya bagus, bacaannya indah, gerakan-gerakannya sempurna, tapi indikator keberhasilannya tidak ada. Maka boleh jadi, mohon maaf, ada bagian-bagian dari fikih itu yang belum sempurna. Saya pernah pesankan di awal, persoalan sholat itu terkumpul, ibadah itu terkumpul dalam tiga aspek. Ingat baik-baik. Kadang-kadang yang kita konsentrasikan cuma dua, yang ketiganya enggak masuk. Satu itu bacaan, dua itu gerakan, fikih. Ketiga itu esensi, hikmah. Karena itu ketika Nabi diutus, bahkan 30 generasi sebelumnya, itu berdoa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam kepada Allah. Dan doanya diabadikan di Quran surah kedua ayat 129. Paling kiri sebelah atas. Itu mintanya empat. Empat ini yang tiga gambaran dari dua tadi. Yang satu tambahannya yang bagian ketiga. Lihat kalimatnya. Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum. Ya Allah, mohon nanti utus kapanpun kau kehendaki seorang rasul yang terlahir di sekitaran Ka'bah. Saya pernah bahas ini berulang kali. Tidak ada satupun rasul nabi lahir di sekitaran Ka'bah kecuali Nabi Muhammad SAW. Taim. Yatslu alaihim ayatika. Baik-baik. Mereka nanti, rasul ini, yatslu alaihim, dia akan menyampaikan ayat-ayatmu, Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab. Dan menjelaskan kandungan Quran lewat penjelasannya. Kitab, penjelasan, dikenal dengan hadis, sunnah. Jadi jangan pernah Anda kemudian mengamalkan sesuatu hanya melihat Quran. Sekarang ada aliran-aliran yang dikembangkan lagi menolak hadis, ingkar sunnah. Dia cuma ngambil dari Quran saja. Kalau Anda cuma ngambil dari Quran, bagaimana bisa mengembangkan ibadah dengan cara yang benar? Mengembangkan dimaksud, mengamalkan sesuai petunjuk-petunjuknya. Coba, pernah enggak ada di Quran cara tentang bertakbir? Cara tentang ruku? Cara tentang sujud? Perintah ruku ada. Al-Baqarah 43. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Kamu silahkan tunaikan salat, keluarkan zakat, ruku bersama orang ruku. Kalau Anda cuma mengambil Quran saja, tapi tidak pernah mengambil hadis, bagaimana cara sholat Anda? Saya cuma bayangin aja Ustaz, ruku, sujud, aliran itu disebut bid'ah. Bahkan oleh para pendahulu kita. Syekh Muhammad Hashim bin Al-Ash'ari, itu menulis kitab Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah, pendiri Nahdlatul Ulama, 31 Januari 1926. Punya 19 kitab, kitab keduanya Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah. Halaman 11, paling kiri sebelah bawah. Yaitu beliau menyebutkan satu aliran, yang sifatnya tidak maksimal dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut abahiyun. Wa minhumul abahiyuna. Di antara orang-orang aliran bid'ah yang muncul banyak di tanah Jawa tahun 1333 Hijriah adalah aliran abahiyun. Siapa abahiyun itu? Itu adalah orang-orang yang konsentrasinya banyak berzikir. Zikir-zikir tapi salah tujuannya. Apa tujuan dari zikirnya? Untuk mengumpulkan kemampuan-kemampuan kekuatan sehingga dia merasa dekat dengan Allah dan merasakan hatinya sudah bersih. Wasofa qalbuhu. Hatinya sudah bersih dengan zikir, bening, sudah dekat dengan Allah. Cuman kesimpulannya keliru. Banyak alirannya, konslet. Ya. Apa yang menyebabkan konsletnya? Dia menyimpulkan karena sudah dekat dengan Allah, enggak perlu beramal lagi. Karena sudah dekat. Jadi kalau antum yang beramal, antum masih latihan nih. Masih latihan. Kalau dia menyimpulkan sudah dekat, hatinya sudah bening. Bahkan kalau maksiat pun, enggak akan dihukum saking dekatnya dengan Allah. Itu aliran yang salah. Jika Anda menemukan yang seperti itu kata Syekh Hasyim Asy'ari, ini aliran menyimpang, tinggalkan. Ini sesat. Kata beliau menyimpang, sesat, tinggalkan. Antum datang misalnya, wah gelarnya banyak. Sekarang kan susah dibedakan antara kiai dengan dukun. Kiai pakai peci, dia pakai peci. Kiai pakai sorban, sorban dia lebih panjang. Kadang dia ingin Batman gitu kan, susah. Nanti besok kiai pakai helm, dia pakai juga gitu. Ini susah. Jadi penampilannya hampir disamakan. Anda datang, begitu datang misalnya diajari macam-macam. Tiba waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 15 menit, 30 menit, 1 jam gak bergerak. Anda tanya, Pak Kiai, sudah adzan apa enggak sholat dulu? Ade masih latihan. Kalau Bapak, jasadnya di sini, ruhnya sedang sholat. Oh, Masya Allah. Nah, yang seperti itu kata beliau itu menyimpang. Tinggalkan. Karena mustahil, hakikat tidak akan pernah menyimpang dari syariat. Ma'rifat yang benar tidak akan keluar dari jalur syariat. Di orang-orang yang ma'rifat itu syariatnya jalan. Jadi kalau syariatnya enggak jalan, bukan dia. Bukan. Ya. Jadi saya menarik ini. Berapa waktu yang lalu, saya mimpi ketemu Gus Dur, Kiai Abdul Rahman Wahid. Itu cucunya yang mengarang kitab ini. Cucu Kiai Hasyim Al-Asy'ari. Saya mimpi, saya kisahkan kisah ini. Saya bacakan bukunya, saya bacakan kitabnya. Ini Gus, kitab gini-gini-gini, Datuk Anda menulis kitab begini-begini. Beliau senyum aja, ketawa gitu. Ketawa, senyum, saya bacakan dan seterusnya. Jadi ada beberapa bagian-bagian dari teman-teman sekalian yang memang tidak dimaksudkan oleh para ulama-ulama kita, tapi menyebar banyak dengan hal-hal yang perlu diluruskan kembali. Tadi, orang yang mengejar zikir tapi meninggalkan sholat. Orang yang mengejar dunia tapi meninggalkan akhirat. Atau motif ibadah dibawa ke urusan dunia yang tidak dibenarkan dalam konteks syariat. Paham sampai sini? Taib. Bismillah. Kembali ke sini. Nah, sekarang, jika ada orang-orang yang pasca sholat, belum bisa menemukan sifat-sifat yang disebutkan tadi, tidak teraktualisasikan dalam dirinya, maka ada bagian yang ketiga yang belum sempurna dalam dirinya. Apa itu? Hikmah, esensinya. Jangan-jangan orang cuma belajar bacaan sholat begini, gerakannya begini, tapi tidak pernah diajarkan apa maksud dari semua gerakan dan bacaan itu. Sehingga dari semua pemahaman tadi, lahirlah apa yang disebut dengan tazkiyatun nufus. Wayuzakihim. Orang sholat itu jiwanya bersih. Kalau jiwanya bersih, maka semua bisikan yang lahir dalam jiwanya akan ada di lili-lili kemuliaan. Kalau dari jiwanya itu bagus, datang kemudian ke mata, mata hanya akan melihat yang bersih-bersih, yang baik-baik. Masuk ke lisan, lisan akan bicara yang mulia-mulia. Nggak akan keluar kata-kata kotor. Bahkan untuk membalas celaan pun, dia nggak punya kekuatan, susah. Takut keluar hal yang sama. Antum kenal Al-Hasan cucunya Nabi? Ayo kenal. Saya pernah kisahkan ini ya di sebagian tempat. Itu Masya Allah luar biasa. Al-Hasan itu diduga dalam sejarah itu yang paling mirip dengan Nabi SAW. Dari wajah sampai karakternya. Al-Hasan punya seorang anak. Masya Allah kemudian jalan. Napak tilas pada kakeknya yang pernah membimbing beliau jalan-jalan. Nanti mungkin yang insya Allah di 24 Desember yang ikut dengan kami. Itu ada kafilah Quran. Pemberangkatan kurang lebih 100 penghafal Quran. Kita akan getarkan Mekah dan Madinah. Nanti kita akan melihat napak tilas kehidupan Nabi. Kita akan coba bawa. Di sini pernah jalan-jalan bawa cucunya, apa yang diajarkan dan sebagainya. Teman-teman sekalian, sepeninggal Nabi SAW, masa-masa yang jauh setelahnya terjadi fitnah Qumrah. Yang sudah banyak kita dengar. Ya, kemudian dan banyak dikisahkan oleh para ustadz-ustadz kita yang lainnya. Kisahnya sederhana, Al-Hasan sedang berjalan dengan putranya, tiba-tiba ada yang mencelah habis di hadapan beliau. Kamu ini begini, begini, begini, begini, dicelah habis. Tapi Al-Hasan cuma diam. Dia sampai anaknya bingung. Fantalaqa, begitu selesai orang itu pergi yang mencela, kemudian anaknya berkata, ya abati lima lam tarud. Abati, bahasa yang sangat indah, sopan. Ada abi, ada buya, ada abati. Saya pernah terangkan. Tapi yang digunakan abati. Ya abati, duhai ayahku sayang, dengan hormat nanda kepada ayah. Kalau abi itu panggilan hormat saja. Kalau buya, itu panggilan sayang. Buya itu bisa dilekatkan pada ayah langsung untuk sayang di situ, ya. Bisa dilekatkan pada orang yang kita sayangi dengan aspek yang lainnya. Misalnya pengetahuan dan sebagainya. Buya Hamka bukan ayah saya. Tapi saya panggil Buya untuk menyayangi dari aspek keilmuan dan keulamaannya. Buya. Jadi bisa Abi, bisa Buya. Kalau Anda gabungkan Abi dengan Buya, kalimatnya menjadi Abati. Panggilan di Quran anak kepada ayah itu seringkali menggunakan kata Abati. Quran surah 37 ayat 102-109. Nabi Ismail ketika dikabarkan oleh ayahandanya, Bapak melihat kamu di mimpi, Bapak sembelih. Apa respon kamu? Inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ta Ismail, ya abati, abati. Bukan abi, bukan buya. Ya abati fa'al. Duhai ayahku sayang, demi hormat nanda kepada ayah, cepat kerjakan sekarang. Ya, Al-Hasan punya anak, manggil, ya abati, duhai ayah, dengan rasa sayang dan hormat nanda kepada ayah, lima lam tarud. Kenapa ayah enggak jelaskan? Kenapa enggak dibalas bahwa ayah enggak seperti itu? Perhatikan jawabannya. Wala adri ya bunayya kaifa arud. Bapak enggak tahu bagaimana cara balasnya. Jadi mencari-cari kalimat dalam jiwanya hanya untuk mengatakan saya tidak seperti apa yang kamu duga, atau ingin mengatakan kamu tidak lebih baik dari apa yang kamu sampaikan. Itu enggak ketemu kata-kata itu. Dicari itu enggak ketemu. Bagaimana seorang cucu Nabi disebut orang paling soleh di zaman beliau, dekat dengan Al-Quran, sholat khusyuknya luar biasa, dan nilai-nilai itu dibawa dalam kesehariannya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Hanya malu yang dibawa. Tapi yang dicela tidak ada beban. Jalan lapang. Orang lapang itu Allah berikan kelapangan dalam dirinya. Makanya ketika dia kembali kepada Allah, Allah berikan tempat surga yang sangat lapang seluas langit dan bumi. Orang-orang yang hatinya lapang, maka Allah berikan kelapangan dalam surganya. Bahkan surganya seluas langit dan bumi. Buka Quran surah ketiga. Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 133-134. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah Anda sering introspeksi diri. Ingat-ingat kesalahan, perbaiki. Kemudian setelah itu harap-harap, berdamba dan berusaha bisa masuk surga yang saya siapkan seluas langit dan bumi untuk orang takwa. Siapa ciri orang takwa di situ? Lihat ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis-sara'i wad-dharra. Dia gemar berbagi, baik dalam keadaan lapang ataupun sulit. Tapi lihat terusnya. Wal kadhiminal ghaidha, yang sanggup menahan amarah. Wal afina 'anil nas, yang bisa memaafkan kesalahan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang-orang baik. Di tidak mudah memaafkan kesalahan orang, termasuk tidak mudah menahan perasaan ketika kita banyak dicela oleh orang lain. Saat puasa mungkin, mungkin saat puasa, tapi setelah puasa bisakah itu semua bertahan? Saat puasa itu mudah, bahkan jam 5:30 dicela pun Anda bisa tahan. Kamu dasar begini, tahan, puasa, Masya Allah. Teman Anda bilang, gak dibalas, habis maghrib. Habis maghrib lupa. Coba pasca puasa bisa gak itu kemudian terjadi pada kita? Maksimalkan lagi. Itu tidak mudah. Nah, makanya teman-teman, saya kembalikan ke sini kembali. Saya alihkan lagi. Jadi ada orang-orang yang menunaikan amalannya secara fikih itu benar, tapi hikmah tidak dapat sehingga tazkiyatun nafas tidak muncul dalam jiwanya. Dan yang paling menarik, ingat baik-baik, yang paling menarik, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail meminta 4 permohonan, dikabulkan oleh Allah dan ditambah 1 jadi 5. 5. Dan ketika Allah mengabulkan, itu praktek aktualisasi dari ibadah ditempatkan nomor 1 setelah bagian-bagian yang lain. Buka ayat 151-nya, Al-Baqarah 151, paling kanan sebelah bawah. Kama arsalna fikum, sebagaimana kami telah utus bagi kalian seorang rasul. Jadi 30 generasi sebelumnya berdoa, setelah itu baru dikabulkan. Dan hasil doa itu Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak langsung menyaksikan. Jadi Nabi Muhammad itu keturunan dari Nabi Ibrahim lewat Nabi Ismail. Kakek buyutnya, datuknya yang lama berdoa, tapi ketika doa itu dikabulkan oleh Allah, yang berdoa tidak bisa menyaksikannya lagi, sudah tidak ada. Ini memberikan gambaran, kata para ahli tafsir, doa itu tidak akan pernah ada kerugian di dalamnya. Walaupun ibu bapak berdoa sekarang, boleh jadi tidak terkabul saat ini, tapi generasi berikutnya yang bisa mendapatkan bagian dari doa itu. Tidak ada ruginya. Anda berdoa, ya Allah, jadikan keluarga saya ada yang penghafal Quran. Jadikan ahli Quran, ya Allah. Anda berikhtiar, tapi sampai akhir ikhtiar hidup Anda tidak hafal Quran. Mungkin bukan Anda yang dititipkan oleh Allah untuk hafalan Quran itu. Pahala Anda ingin diberikan tanpa Anda sulit untuk meraihnya. Cucu Anda yang hafal. Cucu hafal karena doa Anda. Begitu dia hafal, setiap hurufnya mengalir pahala untuk Anda. Yang hafal cucu. Yang ikhtiar ibu misalnya. Begitu ibu berikhtiar, ibu pun menghafal. Berdoa, bermohon. Sampai meninggal tidak hafal, cucu yang hafal. Maka setiap amalan dari cucu, dari Qur'annya, Anda dapat bagian pahalanya. Bahkan Anda titipkan misalnya pada ibunya, tolong jadikan penghafal Quran, jadikan wasilah di situ. Plus tambahan, akan dipakaikan mahkota saat Anda kembali kepada Allah sebelum masuk ke dalam surga Anda. Sekarang perhatikan baik-baik. Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Ismail berdoa, 30 generasi setelahnya baru kemudian terkabul. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Sebagaimana kami telah kabulkan, kami utus seorang rasul yang lahir sekitaran Ka'bah dari golongan kalian. Yatslu alaikum ayatina. Tugasnya membacakan ayat-ayat kami. Dalil. Al-Quran. Lihat setelah itu. Beda dengan 129. Yang 129. Rabbana wab'athim rasulan minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Lihat. Wal hikmah wa yuzakkihim. Yuzakkihim di akhir. Ketika dikabulkan, berbalik. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Baru wa yu'allimukumul kitab, 3, wal hikmah, 4, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Lihat, tazkiyatun nafas jadi awal setelah dalil. Setelah Quran, fungsi Quran apa? Memberikan keindahan, kebersihan, kesucian dalam jiwa setiap muslim. Sehingga ketika jiwanya suci, semua yang keluar di seluruh tubuhnya itu nilai-nilai kebaikan, kemuliaan. Dan dengan kemuliaan itu derajatnya terangkat. Anda cukup jadi orang baik untuk mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sifat baiknya dibagi dua, baik dengan Allah, baik dengan makhluk. Baik dengan Allah adalah orang-orang yang selalu konsisten menyembah Allah tanpa pernah meninggalkan perintah dan larangannya. Jangan cuma baik pada manusia, begitu dipanggil sholat, terlambat. Atau tidak sholat dan sebagainya, itu bukan baik. Cukup Anda menjadi orang baik menurut Allah, maka sempurna kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Nah sekarang kalau ada orang kemudian sholat, ibadah, tapi nilai tazkiyah tidak keluar dalam hidupnya, tidak teraktualisasikan dalam elemen tubuhnya, maka ada yang belum sempurna dalam sholatnya. Untuk itulah kemudian pasca sholat dia dilatih kembali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala lewat amalan-amalan penyempurna dari ibadah sholatnya. Itulah yang kemudian disebut dengan zikir namanya. Paham? Zikir tafsir pertama adalah aktualisasi dari nilai sholat. Zikir yang kedua dipahami oleh para ulama itu amalan-amalan yang diajarkan langsung oleh Nabi, yang dengan amalan itu menyempurnakan nilai-nilai sholat untuk dibawa dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua tafsir ini kalau kita gabungkan keduanya terkait berkelindan. Di orang-orang yang belum terhubung dengan Allah setelah sholatnya, maka kerjakanlah amalan-amalan ini untuk melatih ia semakin terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai sini? Baik. Pertanyaannya, amalan apa saja yang disebutkan dalam bentuk kalimat zikir ini dalam turunan-turunan Al-Qur'an dan disusun kemudian lewat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah. Mohon maaf saya kalau agak terlampau cepat menyampaikannya karena ini baru pembukaan yang kedua ya. Nah, ini setelah itu baru kemudian kita mulai inti bahasannya. Saya mohon izin untuk melambatkan sedikit. Saya terlampau cepat? Tidak ya? Baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di antara amalan pasca salat yang diisyaratkan oleh Al-Quran setelah selesai menunaikan salat adalah zikir. Zikir. Pertama, apa itu zikir? Kita turunkan dulu. Jadi jangan sampai salah kesimpulan. Apa itu zikir? Kedua, setelah paham apa itu zikir, apa saja jenis-jenis zikir, ragam zikir yang ditunjukkan oleh Al-Quran. Pertama, pengertian zikir, definisinya zikir. Kedua, ragam zikir atau jenis-jenis zikir pasca khususnya. Dan yang ketiga, susunan zikir. Bagaimana zikir itu tersusun menjadi amalan pasca sholat. Dari semua ragam itu mana yang didahulukan, mana yang kemudian diakhirkan, mana yang terletak di tengah-tengah. Atau apakah itu boleh kemudian ditukar posisi dalam kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, itu kita bahas. Sudah? Nanti kalau sudah kira-kira paham, saya akan hapus ya. Baik, tidak apa-apa ya. Semoga Allah ampuni dosa Anda. Syukran. Boleh sampai atas, Mas? Ya. Ya, nanti tulis lagi ya. Baik. Ya, waktu kita cuma singkat. Satu, apa itu zikir? Zikir adalah segala amalan dan atau aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan dan atau aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tahan sebentar. Nah, tahan. Ternyata ada paparan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya semua aktivitas orang-orang beriman itu harusnya zikir. Di semua perbuatannya mesti ingat kepada Allah. Saat minum, ingat Allah. Saat makan, ingat Allah. Saat berdiri, ingat Allah. Bahkan saat tidur, akan tidur, dia ingat Allah. Karena itu turunlah kemudian satu ayat khusus di surah Ali Imran. Kalau dirangkai dari ayat 190-nya sampai 191. 190 untuk pembukaannya, sifat orangnya, dan 191 keterangannya. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa ulul albab itu? Lanjutkan ayatnya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Begitu sudah ingat Allah, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Di orang-orang ulul albab itu, albab itu dari kata lub. Lub itu inti sesuatu. Pernah lihat kelapa? Kelapa kalau dibelah kan pesan misalnya es kelapa, tapi jangan dituangkan ke gelas misalnya ya, dengan kelapa-kelapanya. Ini ketika Anda belah, bukankah di dalam kelapa itu ada lapisan yang sangat putih halus ya, yang bening ya, yang halus lembut ya di dalamnya itu. Nah, itu kan untuk mendapatkan itu Anda harus buka dulu ya. Ada kulit luarnya yang paling keras, ada batakoknya di dalamnya gitu kan. Kemudian setelah itu kemudian Anda buka, ada bagian dagingnya lagi sampai menemukan yang paling lembutnya. Nah, itu yang disebut lub dalam bahasa Arab. Inti kedalaman sesuatu. Itu yang paling enaknya. Yang paling dalamnya. Jamaknya disebut dengan al-bab. Ini bahasa kiasan indah dalam Al-Quran. Ada orang-orang yang ketika dia beraktivitas dia bisa menemukan inti kehidupannya. Alhamdulillah. Bukan cuma beraktivitas dengan lisannya, dengan kulitnya, dengan bagian dari luarnya saja. Tapi dia menemukan esensi. Contoh. Siapa orang ini? Orang-orang yang beraktivitas dengan inti kehidupannya. Yang paham dia dengan nilai dirinya. Maka ketika dia beraktivitas, semua aktivitasnya tidak akan keluar dari zikir. Misal, dia melihat bintang. Melihat bulan malam hari misalnya. Bagus, indah, tersusun rapi. Maka orang-orang zikir akan keluar langsung dari inti dirinya. Langsung. Fikirannya cepat. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Fikirannya merespon dari zikirnya langsung menyimpulkan kalimat. Mustahil ada yang menciptakan ini kecuali Allah. Masya Allah. Ya Allah. Ma khalaqta hadza batila. Begitu indah ciptaanmu. Tapi orang-orang yang belum sampai kepada lu, baru cuman kulitnya, luarnya, dia akan memuji bendanya. Bintangnya bagus ya. Susunannya hebat. Kira-kira membentuk apa ini? Kayak ayam di belakang. Jadi semuanya hanya cuman luarnya aja, kulit dan seterusnya. Ada anak kemarin yang dipuji, diarahkan pujian kepada Allah oleh Syekh Khalid bin Abdullah Al-Hamudi. Tokoh luar biasa. Beliau duduk di kursi roda, tapi kursi yang menuntun beliau untuk memimpin orang-orang bergerak dalam kemuliaan. Ada seorang anak diuji oleh beliau, anaknya masih kecil, tapi hafal sudah 13 juz Al-Quran, usia 6 tahun. Dan hafal ibu kota negara-negara di dunia, plus mata uangnya. Yang paling menarik bukan hafalannya yang indah. Saya sampai, Masya Allah, kita semualah ya, kita berkalimat-kalimat tayyibah kepada Allah. Ditanya oleh beliau, sudah siap? Apa jawaban yang keluar? Allah. Sudah siap? Insya Allah. Apa kabar? Alhamdulillah. Sampai semua ulama pada saat itu tercengang. Sampai Syekh Khalid mengatakan, saya tanya sudah siap, jawabannya insya Allah. Saya tanya apa kabar, jawabannya alhamdulillah. Di lisannya selalu keluar kalimat-kalimat yang thayyibah. Itu orang tuanya yang mulia itu. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Orang tuanya bagaimana menghadirkan kalimat-kalimat itu. Ada anak yang disuntik, takut. Tapi anak ini, astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Ampuni dosa yang nyuntik, ya Allah. Bisa. Kalimatnya indah. Coba lihat teman-teman. Ya, kalau orang tuanya cuma ngasih mainan-mainan biasa, maka yang keluar mainan di lisan anaknya. Tapi ketika Anda dekatkan dengan Allah, maka kalamullah itu yang hadir dalam dirinya. Hadir. Coba ya, nanti biasakan. Sudah ada penelitian teman-teman, saya ambil contoh kalau mau mudah anaknya hafal Quran. Nanti saat dilahirkan, lahir anak itu, saran saya beli speaker aktif. Speaker aktif, simpan kemudian di dekat anaknya itu, terus dia bacakan. Nah, saran kami, coba Anda buat setiap bulan itu satu juz. Satu juz. Dan jangan diacak. Misalnya, satu bulan pertama, juz pertama saja. Bulan kedua, juz kedua. Begitu selesai 30 bulan, 30 juz selesai pada dirinya, itu sama dengan 2 tahun setengah. 30 bulan, 2 tahun setengah. Saat dia mulai bisa bicara, sudah terangkum di otaknya isi Al-Quran dalam dirinya. Dan itu akan lebih mudah diajar. Kalau tidak percaya, silahkan cek. Tapi Anda mesti konsisten. Rizkinya kasih yang baik, yang halal, jauhkan dari yang haram-haram. Dan bacakan Quran terus, sebulan putar aja. Juz pertama, juz kedua, juz ketiga, sampai dengan selesai. Begitu Anda selesai, dia baru bisa bicara, demi Allah saya katakan, akan lebih mudah mengajarkan Quran. Ada satu keluarga pernah mempraktikkan ini, dan tidak keluar dari usia 4-5 tahun sudah khatam Quran dengan bitalaqah. 4 tahun sudah hafal Quran. 4 tahun, lebih mudah. Alhamdulillah, ya, lebih mudah. Fajar itu dibacakan saat dia diberikan ASI. Ayahnya bacakan yang keluar Quran. Dan dari itu semua sudah sama. Semua gelombang-gelombang otaknya sudah dilihat. Di MRI dan sebagainya itu cepat menangkap teman-teman sekalian. Tapi jangan diacak. Kami pernah praktekkan di rumah. Coba kita acak. Nah, ternyata hafalan ketika dicek tidak konsisten. Apa diantaranya? Anak itu menangkap, Pak. Ibu cepat menangkap sekali. Jadi begitu kami cek juz amma, an-naba, dia bisa lompat ke Al-Baqarah. Padahal kami belum pernah ajarkan Al-Baqarah sebelumnya. Tapi di lisan anak itu ada memori yang kemudian dia bisa keluar. Dia ingatnya itu kan Quran, selesai nyambung ke sini. Nah, Anda kalau urutkan dengan benar itu bisa cepat. Termasuk kita insya Allah kalau ingin cepat hafalan Qurannya, program aja. Dalam sebulan, juz ini dulu. Terus dengarkan, ya. Papa lagi di mana? Alif lam mim. Sudahlah. Sini dulu ya. Paham ya? Nah, jadi satu itu orang-orang yang seharusnya orang-orang yang benar itu semua aktivitasnya zikir, mampu mengingatkan dia dengan Allah. Makannya ingat Allah, minum ingat Allah sehingga berkah. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Nah, untuk mendapatkan itu semua, maka kita mendapatkan latihan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pasca salat. Apa di antara amalan-amalan zikir yang melatih kita ingat Allah itu? Awas. Kenapa saya penting sampaikan ini di awal? Supaya kita tidak salah orientasi. Ada sebagian dari teman-teman kita yang ketika berzikir pada salat itu, setelah salat, berzikir pasca salat, maaf, orientasinya hanya menuntaskan amalan saja. Yang penting sunnah Nabi ini. Begitu selesai misalnya salat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illallah wa la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai, doa, pulang. Tapi poin ini tidak ada. Karena hakikatnya latihan-latihan yang tadi, subhanallah, alhamdulillah, itu mengingatkan dia dengan Allah. Nanti kita akan bahas. Makanya kalau ada orang-orang setelah sholat, zikir juga, belum mampu mendekatkan dia dengan Allah, ada yang salah juga dalam zikirnya. Jadi Anda pasca sholat belum ingat Allah. Dilatih lewat zikir. Zikir itu menambah ingatan Anda kepada Allah. Jadi kalau lisan Anda mengucapkan banyak hal tentang Allah, yang membantu diri Anda diangkat supaya dekat dengan Allah, Anda belum dekat juga dan ingat pada Allah, ada yang salah dalam aktivitas itu. Yang paling hebat, Anda mengerjakannya setiap hari tapi tidak paham apa yang Anda kerjakan. Itu yang paling luar biasa dan sangat ironis. Baik, kita mulai amalan pertama dalam Quran. Dalam Quran ini ada yang sifatnya umum. Quran surah 2 ayat 152. Paling kanan, agak ke bawah. Fadhkuruni adhkurkum. Ada ayatnya? Maka berzikirlah Anda kepada saya. Ingatlah kepada saya. Berzikirlah kepada saya. Adhkurkum, maka saya pun akan ingat dengan kamu. Awas, ini kaidah pertama. Orang yang zikir kepada Allah, yang selalu ingat dengan Allah, maka Allah pun akan mengingat dia. Saya kalau ingat Anda, saya telpon Anda, saya doakan Anda, dan kita berbincang, bukankah Anda akan ingat dengan saya pula? Jika makhluk saja sudah begitu, maka bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak sama sifatnya dengan makhluknya? Laisa kamitslihi syai'. Sekarang perhatikan baik-baik. Ini kaidah ya, ini kaidah. Ini manfaat dari zikir. Tadi saya sampaikan di awal, bukan cuma sunnah untuk dilakukan, tapi ada hal yang sangat istimewa. Pertama, Allah meminta kita untuk berzikir. Zikirlah kepada saya dengan amalan-amalan tertentu, fokus. Maka ketika Anda ingat dengan saya akan ingat Anda kepada Allah. Saya akan ingat Anda, kata Allah. Perhatikan baik-baik. Fungsi zikir yang pertama, kita akan selalu diingat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Okeylah. Lihat. Allah minta kita ingat Allah dengan kata perintah. Fadhkuruni. Ingat kalian kepada saya. Tapi jawaban dari Allah menggunakan bentuk progresif. Mudhari'. Dalam bahasa Inggris bisa present, continuous, dan future. Baik itu sekarang, terus berlangsung, atau bahkan kapanpun. Selalu. Ya, selalu, always, tidak pernah, never. Nah, ini. Nah, itu indah. Saat Anda sulit, ketika Anda diingat oleh Allah, maka kesulitan itu akan segera hilang. Saat Anda punya persoalan, Anda diingat oleh Allah, maka ketenangan diberikan pada diri Anda. Makanya ada orang-orang, mohon maaf, bukan tidak punya masalah. Bahkan masalahnya lebih banyak daripada orang lain. Cuman karena dia diingat oleh Allah, maka sebelum dia alami masalah itu, dia diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadapinya. Dilapangkan hatinya. Ada seorang anak muda konsultasi pada seorang syekh yang tinggal di tepi danau. Danaunya bagus, airnya jernih dan bisa diminum. Segar. Ketika datang anak muda itu membawa persoalan yang sangat rumit. Konsultasi berat, kelihatan dari beban dirinya. Begitu datang, syekhnya tidak menjawab. Diajaklah ke pinggir danau. Dibawa segelas air. Ya, dibawakan, kemudian dibawa segenggam garam. Itu yang paling menarik. Begitu setelah terjadi, diambil kemudian airnya. Setelah itu dimasukkan garamnya. Genggam yang pertama diberikan kemudian, selesai, tahan sebagiannya. Kata syekhnya, minum. Bingung orang ini. Asin syekh, minum aja dulu. Begitu diminum, langsung dimuntahkan. Asin. Ah, seperti itu. Keluarkan semua airnya, lempar ke danau, lempar dengan garamnya semua ke danau. Begitu dilempar, diambil lagi kemudian air menggunakan gelas yang sama. Sekarang minum. Bagaimana rasanya? Segar, tawar. Itulah kondisi hatimu. Masalah sebesar apapun, kalau hatimu itu lapang seluas danau ini, maka kesulitan besar pun akan mengecil dan ringan dibawa dalam hidup. Kalau hatimu hanya sesempit gelas ini, maka segala yang terjadi pada dirimu sekalipun hanya sedikit dari garam itu akan terasa asin dalam hidupmu dan tidak akan nyaman terbawa dalam kehidupan. Sedangkan sifat Allah ketika mencintai dan mengingat seorang hamba, maka yang pertama Allah berikan akan melapangkan keadaan dirinya. Makanya Nabi Musa alaihissalam ketika akan berdakwah pada Firaun minta kelapangan hati. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah tolong lapangkan hati saya. Sebab kalau sudah lapang, mau teriakan, mau cercaan, mau celaan itu gak akan berpengaruh. Dasar Musa begini, begini, begini. Lapang aja, ayo terus, terus, terus. Tapi kalau hati Anda sempit, belum dicela, sudah mencela. Apa, apa, apa, mau nyela? Itu belum dicela tuh. Dan bangga kadang-kadang dengan celaan. Bapak kok marah, Pak? Oh, saya memang pemarah. Bangga dengan tempelnya mantelnya. Saya memang pemarah, mau apa? Jadi ada sesuatu yang keliru. Kalau hati kita lapang, dan Nabi Muhammad tuh Masya Allah, Nabi Musa minta dikabulkan. Nabi Muhammad tidak minta diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri, wa yassirli amri. Nabi Muhammad belum minta turun ayat, alam nashrah laka sadrak. Nabi Musa, Rabbi syrahli sadri, Nabi Muhammad, alam nashrah laka sadrak. وَوَضَعْنَا أَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ. Muhammad, kami telah lapangkan hatimu. Sehingga dengan itu semua beban-beban yang kau pikul di pundakmu, pikul di pundak berat seperti angkat barbel, itu akan terasa ringan dalam hidup. Nabi Musa minta diberikan, Nabi Muhammad belum minta, langsung diberikan. Kenapa? Karena puncak amalan Nabi Muhammad itu yang sulit disaingi oleh nabi-nabi yang lainnya. Dijamin surga, tapi masih tahajud sampai bengkak kaki dan sebagainya. Dekat dengan Allah. Zikirnya kepada Allah dalam. Karena dalamnya itu belum minta sudah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi Isa menyebutnya bukan dengan Muhammad, tapi dengan nama yang lainnya, Ahmad. Quran Surah As-Saff, ayat 6 itu. Mubasyiran birasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kuberikan kabar gembira pada kaumku ya. Berikan kabar gembira, padahal nabinya belum lahir. 600 tahun sebelum kedatangan Nabi sudah mengatakan pada umatnya. Saya berikan kabar gembira akan lahir setelah saya. Akan datang Nabi setelah saya. Bukan saya yang penutup, tapi Nabi setelah saya. Umumnya orang kasih kabar gembira itu saat dilahirkan. Hampir tidak ada misalnya orang jomblo langsung ngasih kabar. Alhamdulillah, Masya Allah, saya kasih kabar gembira punya anak. Ya Allah, kapan? Sudah ada, mana? Nanti setelah menikah. Itu jomblo sengketa namanya. Yeah? Yeah. Nanti kita jomblo dibagi tiga bagian. Jomblo syariah, jomblo fisabilillah, dan jomblo sengketa. Yeah? Nanti lain waktu kita bahas. Nah. Untuk yang belum nikah. Taib. Apa yang disampaikan Ahmad, puncak zikirnya tinggi, lapang, lapang. Jadi kalau hati kita benar zikirnya, maka lapang menjalani persoalan. Nanti, makanya nanti saya sampaikan pada Anda, amalan-amalan ini kalau Anda kerjakan ke saat Anda sedang gelisah, itu memberikan ketenangan. Kayaknya kalau Anda dalam setiap hari berzikir, tapi gak pernah tenang dalam masalah, itu perlu ditanya. Zikirnya betul gak? Nyambung gak dengan Allah? Pasti ada kelapangan itu. Kalau bikin ruwet, belum ada masalah, sudah bikin status. Kayaknya hari ini ada persoalan deh. Oh, kayak persoalan belum datang sudah ditulis. Begitu muncul tuh kan. Allah, apakah engkau gak sayang aku? Update di Facebook. Kenapa jeng? Tanya sama orang lain. Ih, gak nyangka ya. Nyangka tuh. Banyak yang salah. Paham ya? Nah, karena itu kita kembalikan. Ya, jadi ini manfaat yang pertama. Jadi fungsi zikir itu jangan tinggi-tinggi dulu, yang lain-lain dulu. Puncaknya adalah kenyamanan dalam hati, kelapangan. Sama. Ini bukan cuma dengan teman-teman. Ustadz juga sama, kiai sama, ya habaib dan sebagainya. Harus berzikir. Bukan cuma ustadz, oh saya sudah ustadz. Gak usah saya, levelnya sudah. Gak bisa. Zikir, zikir. Karena ustadz belum tentu tidak punya masalah, Bu. Masalah ustadz bisa lebih banyak daripada ibu. Itu masalah ibu dipikirin ustadz juga. Ada pertanyaan, masuk kertas dan sebagainya. Ya, handphone sampai sakit, gak bisa dipakai lagi gitu kan. Masuk-masuk, itu. Tapi insya Allah, ketika kita membangun hubungan yang dekat, kita semua, baik Anda ustadz, Anda pengusaha, Anda apapun, maka akan ada kelapangan dalam jiwa. Itu yang pertama. Jadi tolong dievaluasi ya. Kalau selama ini kita berzikir tidak menghadirkan kelapangan dalam jiwa kita, ada sesuatu yang harus disempurnakan. Sekarang apa amalannya? Teruskan. Bisa baca Al-Quran. Kalau ini masih umum. Bisa bacaan Quran. Karena Quran disebut dengan zikir. Quran surah 15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran sebagai zikir. Hal yang mengingatkan kita dengan Allah. Kayaknya saat Anda baca Quran, Anda sedang berzikir. Lihat fungsinya Bu ya, Pak ya, lihat fungsinya. Tadi fungsi zikir yang pertama apa? Memberikan ketenangan kepada jiwa kan? Kelapangan dalam hati. Makanya ada rumus. Ketika Anda sedang gelisah, sedang tidak tenang, coba Anda berwudu, kemudian buka mushaf. Bacalah Quran itu. Demi Allah saya kan, begitu Anda buka mushaf, itu akan sedikit banyak walaupun belum dibaca, sudah ada ketentraman dalam jiwa. Begitu dibacakan, Taha, Masya Allah, keluar ketenangan dalam jiwa Anda. Walaupun gak baca Taha misalnya, Anda baca Wadduha, Wadduha, Wallayli idha saja, Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dibacakan, dibacakan, tiba-tiba tanpa terasa, air mata Anda mulai mengalir. Semua beban itu kayak ringan, ringan, ringan. Setelah itu ada ketenangan dalam jiwa. Setelah itu tawakal terbentuk. Setelah itu Allah, engkau yang menitipkan persoalan. Engkau yang memberikan solusinya. Tidak mungkin kau titipkan kepada hamba ya Allah kalau hamba tidak sanggup untuk menerimanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sudah selesai. Enak. Coba dipakai. Jadi jangan cuma dipakai nanti pasca sholat enggak baca. Nanti kita lihat bacaan-bacaannya apa saja. Tapi itu tidak hadir dalam kehidupan kita. Latihan itu untuk dipraktekkan dalam dunia nyatanya. Makanya orang-orang yang training di perusahaan, bagaimana berhasil trainingnya ketika dia memulai pekerjaannya? Tadi training dengan amalan-amalan, kapan itu berhasil? Saat kita menjalani prosesnya. Makanya ketika Anda berzikir, Anda diuji oleh Allah dengan masalah. Untuk membuktikan pada Anda bahwa zikir itu solusi. Jadi kalau gak ada persoalan dalam hidup, Anda tidak akan pernah mengerti. Rupanya ini fungsi zikir dalam kehidupan saya. Jadi Anda tidak akan merasakan nikmatnya zikir. Keindahan dalam zikir. Kadang-kadang kita butuh tanjakan untuk mengerti bahwa setelah itu ada turunan. Kadang-kadang kita mesti menghadapi masalah untuk tahu bahwa di balik masalah itu ada keindahan dalam kehidupan. Ada solusi. Kalau tidak pernah ada garamnya tidak akan terasa enak sayur yang sedang Anda nikmati itu. Demikian dalam kehidupan. Makanya dalam rumah tangga itu ada yang disebut dengan sakinah. Apa itu sakinah? Enggak usah malu-malu kalau tidak tahu katakan Allahu a'lam. Anda ini bagaimana menuliskan surat undangan? Di surat tertulis semoga sakinah, mawadah, dan rahmah. Oke. Apa artinya? Ya, sakinah Ustaz anak pertama, mawadah anak kedua, rahmah anak ketiga. Allah wala quwwata illa billah. Sakinah sering diartikan tenang. Padahal ingat, tenang itu ada dua. Ada tumaninah, ada sakinah. Itu beda. Kalau tumaninah, itminan, tenangan yang dilahirkan lewat ibadah. Jadi begitu ibadah, sedang, dan atau selesai ibadah, tenang. Itu tumaninah. Itminan. Makanya zikir itu ibadah. Fungsi zikir memberikan ketenangan. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Quran surah 13 ayat 28. Di dalam salat ada tumaninah, ruku tumaninah, ya kan? Sujud tumaninah, ada ketenangan dalam menunaikan, bukan berhenti sejenak. Bukan. Ustaz, tumaninah itu apa? Berhenti sejenak. Kalau lama ngetem. Tidak. Paham ya? Jadi begitu ruku tumaninah maksudnya sampai tenang. Baca sampai tenang, dibaca sampai jiwa kita tenang. Mendapatkan ketenangan darinya. Sujud tumaninah, selesai. Nah, sakinah beda. Sakinah itu, kalau orang Arab mengatakan begini. Sakanati syajaratu idza dhahabat ar-rih. Ranting itu akan tenang kalau angin yang menerpanya sudah pergi. Ketenangan yang lahir setelah melewati proses gelombang persoalan. Itu sakinah. Kalau angin bertiup, bergoyang kan pohonnya? Begitu anginnya pergi, dia tenang. Kadang-kadang ketenangan ranting itu dibutuhkan angin yang menggoyangkannya sehingga terasa nikmatnya tenang itu. Tenang. Kalau Anda tidak pernah mendapati gelombang di laut, tidak akan merasakan bagaimana tenangnya keadaan kapal yang tanpa gelombang itu. Di begitu ada gelombang, Allah tuh semua berdoa. Begitu gelombang selesai, ada ketenangan tersendiri yang berbeda. Nikmat dan rasa. Rasa kenikmatan, tenangan, kenyamanan, dan sebagainya. Kawan-kawan sekalian, kenapa kemudian Anda tahu dalam bahasa Arab disebut dengan pisau? Pisau bahasa Arabnya apa? Sikin, seakar dengan kata sakinah. Bukankah Anda kalau mau masak sayuran dipotong-potong pakai pisau? Potong, potong, potong, potong, potong, potong, potong, potong, potong, selesai. Begitu selesai, dipotong, dipotong, dipotong, tenang, selesai. Makan enak, gitu. Masya Allah. Coba kalau makan durian, gak dipotong dulu. Ya? Timun, macam-macam segalanya, tidak dipotong, tidak diiris, tidak akan nyaman. Makanya sakinah, kenapa disebut sakinah? Karena konsep ketenangan di rumah tangga, tidak akan pernah ada kenikmatan yang tenang sempurna, kecuali diuji dengan persoalan-persoalan. Di persoalan itu bukan ingin membuat rumah tangga bermasalah, tapi ingin menghadirkan dan meningkatkan kualitas kehidupan rumah tangga. Sehingga dengan kualitas itu muncul, muncul masalah selesai, kualitas semakin meningkat. Bagaimana cara mengatasinya? Ada solusinya. Makanya setelahnya ada mawadah dan rahmah. Tahan itu babnya, saya kembalikan ke sini. Paham ini? Jadi yang pertama, itu bisa dengan membaca Al-Quran. Zikir. baca Al-Quran. Karena itu Al-Quran disebut dengan zikir. Baik. Kalau tidak ingin susah dalam membaca, dan di mana saja bisa dipakai, kalau baca kan biasanya diorientasikan ada mushaf ya. Sedang tidak tenang, ambil mushaf, berwudu, menghadap kiblat, baca tenang. Kalau Anda ingin dimanapun tenang, tanpa harus mencari mushaf, hafalkan Qurannya. Jangan ketawa. Ini mudah. Dan ini serius. Karena tidak ada satupun kitab di muka bumi ini yang dijamin kemudahan dalam menghafal kecuali Al-Quran. Dan ini mukjizat Al-Quran. Dan ini membuktikan bahwa Quran firman Allah. Kalau dia ciptaan manusia, maka akan sama sifatnya dengan karya manusia yang lain. Silahkan cek, karya manusia itu mustahil ada kemudahan dalam menghafalkannya. Mustahil. Pun dia hafal ada banyak keliru, ada yang tidak sempurna kalimatnya, ada yang salah hurufnya. Silahkan yang hafal undang-undang dasar misalnya. Undang-undang dasar 1945, KUHP dan sebagainya. Anda bisa cek, ada kemudahan semudah menghafal Al-Quran? Kalimat di undang-undang dasar, kemudian kalimat jumlahnya hitung, sama akan dengan satu surah dalam Al-Quran. Dengan jumlah yang sama. Kan beda cara Anda menghafal dan beda kemudahannya. KUHP misalnya, ya silakan hafalkan. Anda akan temukan banyak perbedaan-perbedaan di dalamnya. Semua karya manusia akan memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Tapi firman Allah tidak akan pernah disaingi oleh manusia. Karena itu, saya cek pada Anda. KUHP, Ustadz ada yang hafal sempurna. Orang lihat. Orang yang gak bisa lihat, bisa gak hafal. Anda yang muda, anak kecil bisa gak hafal. Anak yang belum balik bisa gak hafal KUHP. Orang yang sudah 10-82 tahun bisa gak hafal KUHP. Dan seterusnya. Sulit untuk menemukan ini. Tapi Al-Quran tidak. Al-Quran tidak. Anak kecil, Masya Allah, anak-anak, orang dewasa, yang dewasa kekanak-kanakan, yang sudah sepuh dan sebagainya, yang melihat, yang belum bisa melihat dan sebagainya, hafal Quran. Kalau bukan firman Allah, mustahil. Persoalannya, ketika Allah minta kita menghafal, ternyata Quran itu disebut dengan zikir. Quran surah ke-54, ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 10. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Fahal min mudzakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi maaf sesungguhnya. Jadi orang-orang yang punya hafalan Quran dalam dirinya, seharusnya ada dua hal yang membedakan dia dengan yang belum hafal. Apa perbedaannya? Perbedaan pertama, karakteristiknya akan cenderung tampil lebih tenang. Tenang, kelembutan, karena lapang jiwanya. Ahli Quran itu mesti beda. Cek Bu ya, Pak ya, kalau Anda menitipkan anak Anda di tempat hafalan Quran, kembali dari situ tidak berubah karakternya, ada yang salah hafalannya, ada yang keliru. Penghafal Quran itu kelihatan dari sikap, tawadhu'nya, tenangnya, ya gambar. Dia paham kapan dia mesti meledak-ledak, kapan dia mesti mengeluarkan ketegasannya, kapan dia mesti lembut, itu paham. Tapi yang paling utama itu yang paling hebat, ada ketenangan dalam dia bersikap, lain. Silahkan cek Anda kumpulkan penghafal Quran, akan beda Pak. Dari sikapnya, Masya Allah. Bahkan senyumnya, bahkan dari gayanya macam-macamnya, dan seterusnya itu Masya Allah, akan ada perbedaan. Cek, jadi anak Anda, kalau Anda menghafal Quran, bahkan Anda pribadi menghafal Quran, tidak merubah perilaku jadi lebih baik, lebih lapang dalam kehidupan, itu pasti ada yang keliru dalam hafalannya. Dua, ahli Quran itu akan jadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kalimat-kalimat yang dia hafalkan kalimat zikir. Dan itu firman Allah. Kayaknya kalau ada orang yang menghafal firman Allah, tidak dekat dengan Allah, ada yang salah dengan Qurannya. Ada yang tidak hafal kul huwallahu ahad? Yang hafal kul huwallahu ahad boleh angkat tangan? Alhamdulillah. Kul huwallahu ahad. Surat apa itu? Al-Ikhlas. Masya Allah. Semakin dibaca semakin berkurang keikhlasan. Kenapa? Bukan. Kaitannya bukan dengan konteks itu. Ada yang tidak tepat. Lihat. Kul huwallahu ahad. Orang yang benar-benar hafal sebagai zikir. Katakan hanya Allah Tuhan yang ahad. Ahad. Tidak ada yang lain. Dia akan katakan hanya Allah yang benar. Itu normal, setiap keyakinan akan mengatakan Tuhan dia yang benar. Maka kita sebagai muslim meyakini hanya Allah Tuhan yang Esa, gak ada yang lainnya. Allahus Samad, tempat bergantung, gak ada yang lain. Hanya Allah yang dipertuhankan, dinnya yang benar, din yang diridhoinya, Islam selesai. Allah hanya satu Tuhan, tidak ada yang lain. Orang yang hafal kul huwallahu ahad tidak akan mengatakan semua agama sama. Semua agama sama, cuman caranya beda-beda. Begitu dikuburkan gak mau dibakar. Tidak akan pernah mengatakan lisan orang yang al-ikhlas. Lisan orang yang bertauhid. Kul huwallahu ahad. Kalau benar menghafalnya sebagai zikir. Maka dia akan kesulitan dan kaku lisannya untuk mengatakan semua agama sama. Kenapa? Karena hafalannya dikeluarkan dengan zikirnya. Takut lisannya keluar. Takut. Kaku. Gak bisa dia ucapkan. Karena terhubung dengan Allah zikir. Jadi kalau ada orang bisa menghafal kul huwallahu ahad tapi ringan mengatakan kata-kata tadi, maka Qur'annya tidak menjadikan dirinya sebagai zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang salah dalam hafalannya. Dalam catatan kami itu bukan menghafal. Dia enggak hafal. Dia cuma tahu. Dia cuma tahu, jangankan dia yang tidak beriman pun bisa kemudian membacakan ayat itu. Itu persoalannya. Itu yang disebut oleh Al-Qur'an, iman tidak sampai pada jiwa ayah. Cuma sampai pada di lisannya. Dan dia mengaku muslim tapi imannya enggak sampai kepada jiwanya. Itu ada di Quran surah ke-49 ayat 14. Dan itu sudah terjadi di zaman Nabi. Qalatil a'rabu amanna. Ada sementara orang Arab mengatakan kami beriman. Qul lam tu'minu, kata Allah, katakan Muhammad kalian belum serius imannya. Walakin qulu aslamna, tapi katakan pada mereka kalian baru mengatakan masuk Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, tapi iman enggak sampai ke dalam jiwa kalian. Karena itu kalau enggak sampai kepada qulub. Kulub itu tempatnya zikir. Ala bizikrillah tatmainnul kulub. Ya, tempatnya zikir, menyambung dengan Allah. Karena iman tidak sampai pada jiwanya, tidak memberikan respon dalam dirinya untuk diamalkan dalam kehidupan, cuma di lisan. Kayaknya banyak orang mengatakan A, B, C, tapi enggak ada amalannya, enggak ada nyambung dengan Allah. Jadi sudah lama terjadi 15 abad yang lalu. Jadi kalau ada yang sekarang pengen ikut-ikutan, dia telat. Semua agama itu sama, Anda telat. Telat Anda, ketinggalan. 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti Anda. Imannya cuma di lisan, enggak sampai kepada jiwa. Dan kita doakan, semoga dia kembali. Allah berikan hidayah kepada ya Allah. Ya Allah, dia hidup dengan kami. Tolong jadikan kami bertemu juga di surga dengannya ya Allah. Berikan petunjuk dalam sujud Anda. Begitu Anda sentuh dalam doa, mungkin cercah hidayah hadir dalam jiwanya. Dan tidak sedikit yang kembali. Ingat, kembali. Kami doakan. Saya doakan demi Allah, saya katakan. Saya mencoba mendoakan yang disebut dengan homoseksual, yang lesbian, yang macam-macam. Saya doakan. Dan tidak sedikit kemudian yang telpon, yang menangis, yang ingin berubah, yang minta dibimbing dan sebagainya. Ya, jadi mendoakan itu lebih mulia daripada mencela. Kita berikan solusi, nilai-nilai kebaikan. Kita ajak teman-teman untuk berubah. Adapun itu pilihan dia, mau kembali atau dia, pilihan Anda. Pilihan Anda. Tapi kita bisa memilih untuk mendakwahi dengan cara-cara yang lembut. Paham ya? Ini bagian yang kedua. Jadi kalau Anda menghafal Quran, walaupun belum 30 juz, walaupun baru Al-Ikhlas, walaupun belum baru An-Nas, tapi perilaku kita menyimpang dari apa yang kita hafalkan, maka Quran itu belum jadi zikir dalam kehidupan kita. Paham ya? Sekali lagi, Quran belum jadi zikir dalam kehidupan. Bukan kita, saya tidak ikutan. Ini. Bisa jadi doa, kalimat thayyibah. Quran surah 7 ayat 205. وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُعًا وَخِفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. Silahkan sebut Rabbmu dalam jiwamu, pada dirimu. Nafas itu bisa diartikan dalam jiwa, pelan, tenang. Bisa diartikan olehmu, dibacakan. Baca. تَضَرُعًا وَخِفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ. Dengan penuh kelembutan, ketawakalan, dan tidak perlu berlebihan, sampai misalnya teriak-teriak dan sebagainya. Ya. Tapi poinnya adalah, ayat ini ingin memberikan gambaran pada kita bahwa doa menyebut Allah atau menyampaikan kalimat thayyibah itu bagian dari zikir. Ini dua. Bisa bentuknya doa. Bisa dengan kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu semua kalimat-kalimat, bacaan-bacaan yang bernilai baik yang ditujukan kepada Allah. Istighfar baik tidak? Astagfirullah. Subhanallah. Alhamdulillah. Baik, Allahu Akbar, baik. La ilaha illallah, la syarika lah, baik, baik. Semua baik, itu kalimat thayyibah namanya. Kalimat thayyibah. Sudah? Dan doa, doa juga sama. Bukankah dalam doa Anda menyebut Allah? Ya Allah mohon, ya Allah, Rabbana, Rabbana, Rabbana, Rabbana, dan seterusnya. Paham? Baik. Nah, sekarang bagian terakhir. Kita susun dulu ya, setelah disusun, baru kemudian diuraikan. Jadi kalau kita lihat amalan-amalan yang melatih kita untuk hati kita tenang, terhubung dengan Allah, dan bisa memohon apapun kepada Allah, amalan itu disebut dengan zikir. Tadi amalan utamanya zikir, mampu mengingatkan kita dengan Allah sehingga kita diingat oleh Allah. Kalau sudah diingat, diberikan kelapangan hati, sehingga mudah mengatasi persoalan. Nanti dengan amalan yang lain, ini, dengan doa, kita akan lihat segala permintaan-permintaan bisa cepat dikabulkan. Bahkan nanti orang yang biasa berlatih doa, doa, nanti ada pasca sholat, ada tuntunan berdoa. Begitu Anda berdoa, kebiasaan itu terbawa dalam kehidupan. Jadi otomatis, begitu akan mengerjakan sesuatu, dirinya sudah berdoa, mohon. Bahkan saking hebatnya, ada orang yang bahkan saat akan dia mengerjakan sesuatu, Allah lebih cepat mengingatnya dibandingkan dia sebelum menyebut nama Allah. Sehingga ada orang berdoa baru dikabulkan. Ada orang yang belum minta sudah Allah kabulkan. Nanti kita akan lihat. Tadi seperti Nabi Muhammad, Nabi Musa berdoa baru dikabulkan. Nabi Muhammad belum minta diberikan. Nabi Musa Rabbi syrahli, Nabi Muhammad alam nasrah laka sadra. Nabi Musa wa yassir li amri, Nabi Muhammad wa nuyassiruka lil yusra. Dan seterusnya. Baik. Terus ini salat. Quran surah 20 ayat 14. Salat itu juga zikir. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Allahu akbar. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, selain saya, kata Allah, sembah saya. Kalau orang menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, maka dia komitmen menyembah Allah. Makanya setelah syahadat ada salat. Itu komitmen menyembah. Jadi kalau orang syahadat enggak pernah salat, ada yang salah dalam syahadatnya. Karena diikat, orang yang menuhankan Allah, maka komitmen menyembah Allah. Ma'budul haq. Jadi disebut Allah itu yang disembah. Allah itu namanya al-ma'budul haq. Yang satu-satunya yang disembah. Jadi kalau Anda mengatakan Allah Tuhan saya, tapi enggak pernah menyembah Allah, ada yang salah. Syahadat ditulis di KTP Muslim. Muslim itu patuh, siap menyembah. Tapi tidak pernah sholat. Ada yang salah. Ada yang salah. Yang masuk surga KTP-nya. Ya. Baik, orangnya tidak. Ada persoalan dalam dirinya. Jika memang Allah berkehendak dengan itu semua. Paham ya? Nah, kembalikan teman-teman ke sini. Sholat disebut dengan zikir. Fa'budni, bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis sholata, tunaikan sholat di zikri untuk menyembah, mengingat saya. Sholat disebut zikir. Ingat, sholat ketika disampaikan oleh Quran disebut zikir. Kenapa disebut zikir? Bahkan sholat disebut puncak zikir karena menghimpun semua jenis zikir dalam sholat. Lihat, kalimat thayyibah ada dalam sholat. Begitu dibuka, Allahu Akbar, kalimat thayyibah. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar ada dalam sholat. Bacaan Quran ada dalam sholat. Orang yang enggak baca Quran tidak sah sholatnya. Al-Fatihah bukankah Quran? Ya kan? Tapi itu rukun dalam sholat. Kecuali dalam makmum, ada ikhtilaf di dalamnya. Doa ada dalam sholat. Duduk di antara dua sujud bukankah doa? Rabbighfirli warhamni wajburli dan seterusnya doa. Jelas kan? Sampai akhir. Jadi kalau orang sholat, mohon izin, kalau orang sholat kemudian tidak menghasilkan manfaat-manfaat zikir, itu yang harus dievaluasi dalam dirinya. Dan nanti ada sholat pasca sholat. Ini kita akan lihat. Ada sholat pasca sholat. Setelah sholat duhur ada sholat lagi? Ada. Setelah sholat isya ada? Ada. Tayyib. Ya itu sesuatu yang nanti kita akan lihat. Nah sekarang, bagaimana cara mengurutkan itu semua? Apa dulu yang dimulai dalam amalan pasca sholat? Apakah setelah sholat langsung sholat lagi? Apakah setelah sholat kita misalnya berzikir kalimat thayyibah dulu? Apakah Quran dulu? Apakah doa dulu? Mana di antara itu yang disusun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau menjadi pilihan untuk kita amalkan? Jelas sampai sini? Halo? Jelas, baik. Baik, kita lihat susunannya dulu. Satu, susunan standar. Standar ini artinya yang tidak banyak kegiatan-kegiatan lain yang harus dikerjakan. Sifatnya lebih tenang. Maka di antara susunannya, ini sudah saya tuliskan, hadis Muslim, nomor hadis 591, 593, 594, 597. Ini susunan pertamanya, istighfar, latihannya 3 kali. Sudah? Teruskan. Ini bisa ada dua versi. Versi pertama yang Allahumma antas salam. Ini insya Allah di pertemuan berikutnya kita coba bagikan. Ya, susunan-susunan zikirnya supaya nanti mudah diketahui. Jadi kita tuliskan dulu saja. Sudah? Yang ini sekali. Teruskan. Ini kedua. Satu, dua, teruskan. Ini garis besarnya ya. Selanjutnya, la ilaha illallah dahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat thayyibah lagi, la ilaha illallah dan seterusnya. Sudah? Ini ada dua versi. Kalimatnya nanti kami tuliskan, makanya nanti ada yang membaca dua kali, ada yang membaca sekali. Bahkan ada yang tiga kali. Saya ulang, ini standar tiga kali, ini satu kali, ini yang paling standar satu kali. Sudah? Baik, teruskan. Bacaan subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masing-masing berapa? 33 kali. Teruskan. Nanti kami urutkan pelan-pelan. Ini kita ambil yang standar dulu ya. Standar yang biasa. Nanti ada yang lebih lengkap lagi. Ada yang saat misalnya sedang buru-buru. Karena ada kegiatan yang mendesak harus dikerjakan. Kan? Baik. Nanti Anda bisa memilih mana yang prioritas. Ibu mau ngambil tindakan. Misalnya atau bapak dokter kan. masih ada sholat, tapi kalau dipaksakan semuanya dipakai, ini bisa tertinggal ya amalannya. Pak, itu sedang sekarat. Sebentar, zikir sunnah. Ya, gak bisa. Dosa Anda. Kemudian di sini ada al-ikhlas. Al-ikhlas. Al-falaq. Quran. Quran. An-nas. Yang kelima. Ayat kursi. Maksudnya Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum dan seterusnya. Ada hadisnya? Oh, ini sangat-sangat kompleks Pak ya, Ibu ya. Nanti ada yang minta supaya dilindungi oleh Allah dari gangguan-gangguan sampai gangguan jin, gangguan macam-macam dan seterusnya. Gangguan setan, gangguan dari nafsu kita. Ini ada semua di sini, termasuk doa-doanya. Teruskan? Sudah? Saya bacakan urut dulu ya. Istighfar, Allahumma antas salam, la ilaha illallah, la syarika lah, dan seterusnya. Itu yang kalimat thayyibah. Dan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masing-masing 33 kali. Kemudian membaca al-ikhlas, al-falaq, kemudian an-nas, kemudian ayat kursi. Sudah sampai sini? Baik. Setelah itu, pertanyaan selanjutnya, bisa doa, sini. Doa. Sudah? Doa, doa. Nanti kita turunkan kalimatnya. Ada yang paling singkat, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan thayyiba, wa amalan mutaqabbala. Itu sering disampaikan oleh Nabi. Doa. Kalau doa ini lebih luas ya, nanti ada doa yang dituntun secara singkat, ada doa nanti yang sesuai kebutuhan kita. Nanti mudah-mudahan Allah berikan kesempatan pada kami untuk merinci doa apa saja. Misal kalau doa untuk kemudahan bekerja apa doanya, doa kemudahan anak-anak dalam sekolah apa doanya, doa ibu kesulitan di rumah tangga apa doanya. Jadi itu bisa dimintakan dalam sholat, itu sunnah. Dan pasca sholat kita bisa menyampaikan kepada Allah apa yang kita mintakan. Bagaimana caranya nanti kita lihat. Selanjutnya sholat terakhir. Sholat, saya kasih kurung ya. Saya kasih kurung supaya tidak lepas. Saya beri keterangan, jika terdapat sunnahnya. Terdapat sunnahnya. Ini kasih keterangan ya. Sholat jika terdapat sunnahnya. Karena nanti tidak semua pasca sholat fardu ada sholat sunnah langsung, tidak semua. Ya, seperti sholat asar setelahnya tidak ada. Seperti sholat subuh setelahnya tidak ada. Paham ya? Baik, cari dalam kondisi-kondisi tertentu. Sudah? Ada berapa poin? 7 ya, 7 poin. Nanti kita urutkan. Baik, ini yang standar, yang normal. Ada yang ke-8 sudah terakhir. Nah, ini amalan saat berpisah. Ada sunahnya, bahkan di Al-Bukhari, nanti saya turunkan hadisnya. Apa itu? Musafaha. Bersalaman. Musafaha. Ini saat amalan berpisah. Amalan berpisah. Musafaha. Musafaha. Ada bahasa kitanya bersalaman. Kita hadirkan hadis-hadisnya. Bagaimana sahabat ketika selesai, Nabi bangkit. Begitu Nabi mau bangkit meninggalkan, sahabat mengejar Nabi. Ada yang mencium tangannya, ada yang kemudian bersalaman dan sebagainya. Nanti kita akan turunkan hadisnya. Ya. Supaya kita bisa tempatkan nanti urutan dalil sesuai dengan tempatnya. Ada dalilnya. Jadi kalau Anda ingin kerjakan ini, dalilnya apa? Ini kerjakan ini, dalilnya apa? Ya. Dan nanti bagaimana menempatkan posisi sesuai dengan urutannya. Atau misalnya, bagaimana apakah boleh saya mendahulukan yang lain sebelum yang lainnya? Ya, dalam posisi apa boleh, dalam posisi apa tidak diperkenankan. Jelas? Baik, satu apa? Istighfar. Dua apa? Kalimat thayyibah, Allahumma antas salam. Tiga apa? Ilallah syarikalah. Empat apa? Baik. Lima apa? Bacaan Quran. Enam apa? Bacaan Quran. Tujuh apa? Doa. Kemudian ke-8 apa? Alhamdulillah. Baik, itu urutan-urutannya. Rincian pembahasan itu akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya insyaAllah. Ya, supaya tidak terlampau banyak kita mendapatkan hal-hal yang nanti saat dipraktikkan malah membuat kita rumit. Nanti insyaAllah kita akan bahas bagaimana orang-orang yang baca istighfar tiba-tiba langsung mendapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa ciri orang, tidak cukup dengan amin, harus dibahas dulu. Ya. Apa ciri orang yang nanti saat istighfar betul-betul diampuni dosanya? Ada cirinya. Jadi kalau Anda tidak menemukan ciri ini setelah sholat, berarti ada yang gagal di istighfar. Mesti diulang. Diulang itu dalam arti berlatih lagi. Berlatih. Hati-hati. Ini bukan sembarangan ini. Allahumma antas salam ada maknanya. Jadi kalau setelah Allahumma antas salam, tidak ada nilai itu dalam kehidupan kita, maka mesti dipelajari kembali. Tes lagi. Paham ya? Nanti pembahasan insya Allah kita urutkan. Mudah-mudahan nanti saya berharap dan bermohon kepada Allah diberi kekuatan nanti sehingga lebih cepat kami update misal di akhir media. Sehingga sebelum pertemuan Anda sudah bisa mendownload langsung dan nanti bisa didapatkan tuntunannya. Tinggal pembahasan di pertemuan itu kita nanti uraikan dan kita diskusikan. Sepakat sampai sini? Sepakatnya kan tinggal saja. Saya yang buat, saya yang upload dan seterusnya kan. Itu tinggal sepakat apa yang susah. Baik, mohon izin menyampaikan beberapa informasi. Yang pertama, Anda boleh kalau berasal dari beberapa DKM atau masjid, boleh kemudian mendata masjid-masjidnya, kemudian disampaikan kepada staf kami atau mungkin tim di Al Ihsan. Ya, tolong dititipkan kepada teman-teman tim Al Ihsan. Dan setelah dititipkan, nanti kami akan hubungi. Kalau Anda bisa datang di Kamis malam Jumat, insya Allah setiap dari perwakilan masjid akan kami titipkan satu kurma dan satu mushaf. Ya, satu kurma itu bukan satu, tapi satu dus. Ya, satu dus itu isinya 20 pack. Insya Allah ya, satu pack nanti bisa dibagi kembali. Jadi nanti Anda bisa tuliskan itu. Mudah-mudahan Allah berikan keluangan pada kita semua Kamis malam Jumat. Yang kedua, untuk ta'lim kita, insya Allah barangkali di Agustus itu akan ada penyesuaian. Ya, karena ada waktu masuknya musim haji. Ya, kalau kami belum berangkat, itu insya Allah kita akan ada kajian. Kalau kami sudah berangkat, berarti kajiannya mungkin akan disesuaikan waktunya. Tiga, insya Allah dalam waktu yang kami sampaikan 1-2 hari ini akan dibuka kembali praktek ta'lim manasik untuk haji. Baik bagi yang akan berangkat ataupun bagi yang baru berencana atau yang hanya ingin tahu, silakan Anda bisa hadir nanti di Plaza Al Ihsan, tapi di Bekasi tempatnya. Itu kami siapkan miniatur Ka'bahnya dan berbagai kelengkapan-kelengkapannya. Nanti akan diterangkan bagaimana cara untuk memulai proses haji dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan nanti Allah berikan kemudahan. Insya Allah dalam waktu dekat ini, setelah kembali dari Bandung, kita akan tata waktu. Kemungkinan terbesar adalah pekan dari Ahad yang ketiga, ya, antara Sabtu dengan Ahad. Keempat, sekarang hari Sabtu, besok hari Ahad, insya Allah akan dipublish kelas yang kami janjikan tentang kelas Quran untuk kalangan-kalangan yang sudah terklasifikasi. Bagi yang nanti sudah mendaftar, nanti akan diikuti waktunya. Itu ada kalangan nanti untuk pebisnis, ada kalangan nanti yang lain-lainnya, termasuk nanti ada kalangan ibu rumah tangga dan sekitarannya. Nanti silakan tinggal dicek, Anda ada di kelas mana, daftarnya ada di mana. Nanti waktu-waktunya kami akan sesuaikan dan mudah-mudahan Allah berikan kelenggangan untuk kita mengamalkan itu semua. Yang terakhir, kami akan menghimbau, alhamdulillah kita sudah dapatkan tempat, tinggal kita sesuaikan. Kita akan memulai gerakan syiar Al-Quran, menghafal Quran dan mengamalkannya untuk seluruh wilayah Indonesia khususnya. Dan kami berharap semoga Allah berikan taufik, setiap tahun kita hasilkan 100.000 penghafal Quran. Nah, gerakannya seperti ini teman-teman sekalian, itu akan ada markas di pusatnya di Bekasi. Kami beri nama At-Taisir Learning Center. Ya, kami sedang sesuaikan sekarang tempatnya. Nanti di tempat itu akan jadi base-nya ya, atau centernya dari semua tempat-tempat yang teman-teman mungkin ingin bentuk komunitasnya. Jadi kalau Anda misalnya di Tanah Kusir atau ada yang di misalnya mohon maaf di Pamulang atau misalnya yang jauh lagi di luar Jawa ingin kemudian terhubung ke situ, Anda tinggal berkumpul dengan teman-teman siapa saja misalnya komunitasnya, bikin tempat. Tempatnya enggak usah diwakafkan, Anda saja yang kelola. Nanti dari situ sampaikan kepada kami, kita nanti akan buat pusatnya di Bekasi, bisa training dari situ, ya, training for trainer. Nanti dibawa ke sana kami akan kunjungi. Di situ kita akan praktikkan metode At-Taisir dengan 3 pendekatan. Pendekatan pertama adalah pendekatan untuk membaca bagi yang belum bisa membaca. Yang kedua adalah pendekatan untuk memahami makna, menggali maknanya. Dan yang ketiga adalah menghafalkan itu semua dan mempraktekkan dalam kehidupan. Kita akan terapkan metode insya Allah, mudah-mudahan Allah percepat itu semua. Dan mushafnya kami sedang proses. Untuk yang menghafal, membaca dan yang memahami makna, kami akan dalam masa cetak 100.000 mushaf lagi. Mudah-mudahan setelah selesai kita akan coba bagikan. Untuk yang At-Taisir pun kami sedang proses untuk disatukan. Kemarin kan yang baru terima satu jilid ya, jilid ketiga. Insya Allah berita baiknya sekarang sedang dikerjakan, 3 jilid itu akan dijadikan jadi satu jilid. Jadi satu jilid dan itu akan dibagi lagi nanti dengan mushaf pendukung, mushaf muraja'ah dan mushaf untuk kuantum hafalan. Ya, muraja'ah sambil menulis dengan kuantum hafalan sambil mengecek kualitas hafalan kita. Ya, mohon saja didoakan, mudah-mudahan ada Allah berikan kelapangan dari berbagai halnya. Insyaallah mudah-mudahan akhir bulan ini itu sudah bisa dibagikan, tapi kelas akan berjalan di pekan depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan yang didapati. Kalau Anda berkenan, silakan bergabung di malam Jumat nanti untuk berada di Bekasi. Mudah-mudahan ada hal-hal baik yang bisa kita dapatkan untuk seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Al'afu minkum. Sebelum saya tutup dengan salam, pemirsa, terkhusus bagi Anda yang ada di Bali, insyaallah besok kami akan ke Bali dan kita akan bersama-sama dengan saudara-saudari kita yang diuji oleh Allah dengan letusan Gunung Agung untuk bisa hadir dengan kawan-kawan, masyarakat semua, dan kita mendekat kepada Allah dengan nilai-nilai kebaikan. Kami akan membawa kurma, satu kontainer, yang mudah-mudahan kita bisa bagikan dan kita nikmati itu karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.